dengan kau panggil namaku sayang, karena dirimu telah milik orang lain. Untuk apa engkau datang sayang, setelah diriku ini kau buat kecewa. Jangan kau panggil namaku sayang, karena dirimu telah milik orang yang dapat mengganjal cintamu yang hampir runtuh. Panas matahari dapat membakar bumi, tiada sepanas hatiku yang terluka. Kau panggil namaku sayang, karena dirimu telah milik orang yang dapat mengganjal cintamu yang hampir runtuh. Panas matahari dapat membakar bumi, tiada sepanas hatiku yang terluka. Sakit terlanjur sakit, pedih terlanjur pedih. Jangan kau panggil namaku sayang, karena dirimu telah milik orang. Engkau datang sayang, setelah diriku ini kau buat kecewa. Kau lari dari tanganku lalu menikah dengannya. Kejam, oh kejam, kau tinggalkan aku. Jangan kau panggil namaku.